Samudra. Sunterimo kapiar teko rikono ketiatian ring tengah segoro saat riko ninggal no maturo natiri ne kakalangan molo semang jala sane ati so.